Saya yakin lagu ini semuanya hafal, jadi saya minta semuanya ikutan nyanyi bareng-bareng, oke? Okay? Oke. Okay. Hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada bidadaraku. Kamu segala, papamu juga melarang, walau dunia menolak, ku tak takut, tetap ku katakan ku cinta Surabaya. Semuanya nyanyi bareng-bareng dari ujung sana sampai ujung sana. Setuju? Satu, dua, tiga. Biar mama buta suka, papamu juga melarang, walau dunia menolak, ku tak takut, tetap ku katakan ku cinta dirimu.